Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk kepentingan hari kiamat kita diberi kesempatan untuk berzikir, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita tergolong, agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwat fillah, dunia adalah tempat beramal, tempat kita mengumpulkan bekal, tempat kita beramal soleh, menuntut ilmu, beribadah. Adapun yaumul qiyamah adalah untuk memetik hasil dari ibadah yang kita lakukan. Maka niatkanlah apa yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah, mengerjakan perintah Allah, beramal sesuai dengan sunnah Rasul. Semoga dagangan kita, ibadah yang kita lakukan ini dibeli oleh Allah dengan harga yang mahal, dibeli dengan jannah, dibeli dengan maghfirah, dibeli dengan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ikhwati billah, pada subuh hari ini kita kembali akan mempelajari kitabullah dalam surat juz amma, yaitu surat Al-Balad. Yang kemarin kita telah belajar berupaya untuk mengetahui hukum-hukum bacaan, makharijul huruf, tajwidnya, tahsinnya, semampu kita. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengulangnya dan membaca tafsirnya, terjemah dan tafsirnya insyaAllah ta'ala, agar kita bisa lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, agar kita bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, agar kita berkeyakinan seperti apa yang Allah kehendaki dari perkara-perkara harus yang kita yakini di dalam ayat tersebut. Kita baca terlebih dahulu, baru kita baca maknanya dan tafsirnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. mufsadah. Taib, barakallahu fikum. Kita sudah membaca surat Al-Balad dan hukum-hukumnya sudah kita pelajari. Naam, ba'da subuh pada hari yang telah lalu. Insyaallah kita baca maknanya dan tafsirnya di dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan insyaallah taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat La uqsimu bihadzal balad. Naam, surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah maknanya bahwasanya surat ini turun sebelum hijrah. Berarti ketika itu Rasulullah masih di Mekah. Ayat ini turun. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah. Sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau tinggal di negeri ini, yaitu negeri Mekah. Allah bersumpah demi kota Mekah, demi negeri Mekah, yang Rasulullah tinggal di negeri Mekah tersebut. Wa walidu wa ma walad, demi bapak dan anaknya, yaitu demi Nabi Adam dan anak keturunannya. Ini sumpah Allah Ta'ala demi kota Mekah, demi demi kota yang Rasulullah tinggal di dalamnya, yaitu kota Mekah yang mukarramah, dan demi bapak dan anaknya. Isi sumpahnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kondisinya itu susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada yang mampu mengaturnya, seorang pun? Tidak ada seorang pun yang menguasai dirinya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Di mana manusia menyatakan, aku telah menghabiskan hartaku dengan banyak. Aku telah membelanjakan hartaku yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah manusia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu satu lisan dan dua bibir? Wa hadainahun najdain. Dan kami telah memberikan hidayah, petunjuk, dua jalan. Falaqatahamal 'aqabah. Maka kenapa manusia tidak mau menempuh jalan yang sulit? Jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal 'aqabah? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu, yang sulit itu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan, manusia kelaparan. Yatiman dza maqrabah, jalan yang mendaki yang sulit adalah memberi makan orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu. Au miskinan dza matrabah, atau yang namanya menempuh jalan yang mendaki adalah memberi makan orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladzina amanu, kemudian dalam keadaan dia beriman dan saling wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan nasihat untuk di atas kesabaran, untuk sabar dengan sabar, wa tawasau bil marhamah, dan saling menasihati untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ulaika ashabul maimanah, itulah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina, dan adapun orang-orang yang kafir, yang kufur dengan ayat-ayat kami, hum ashabul mash'amah, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum mu'sadah, bagi mereka neraka dalam keadaan tertutup. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaksimu ta'ala, Allah bersumpah, bihadzal balad, dan negeri ini, yaitu baladil amin, negeri yang aman, alladhi wa makkah al-mukarramah, yang dimaksud adalah kota Makkah Mukarramah, kota yang mulia, yang aman dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Di antara nama kota Makkah yaitu Ma'adin, tempat kembali. Baitul Haram, rumah yang mulia. Bakkatah Mukarramah, Bakkah Mukarramah. Baladul Amin, negeri yang aman. Dan yang lainnya. Di antara keutamaan kota Makkah yaitu ada Ka'bah di tengah-tengahnya. Tidaklah seseorang sholat di Masjidil Haram melainkan dia mendapatkan pahala 100,000 kali lipat daripada dia sholat di masjid yang lainnya. Dan di antara keutamaan Masjidil Haram, keutamaan kota Mekah adalah kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebaik-baik kota di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Au kama qol, seandainya aku tidak diusir dari Mekah, niscaya tidak akan aku tinggalkan kota Mekah." Namun karena Rasulullah diusir, maka beliau pun hijrah ke kota Madinah. Ikhwat fillah, di antara fadilah keutamaan kota Mekah, orang yang berkunjung di kota Mekah ketika pulang rindu untuk bisa kembali ke kota Mekah. Allah bersumpah, la uqasimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Mekah, kota yang aman. Sampai-sampai diharamkan bagi seorang untuk mencabut tanaman yang tumbuh di kota Mekah, yang tumbuh dengan takdir Allah, dengan sendirinya, bukan ditanam oleh manusia, maka diharam untuk mencabutnya. Saking amannya, tidak boleh bertempur. Naam. Dan yang lainnya. Afdalul buldan ala itlaq, negeri yang paling aman secara mutlak, secara umum, inilah negeri yang aman. Khususan waqtal hululi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fiha, khususnya di waktu Rasulullah tinggal di dalamnya. Khususnya di waktu Rasulullah masih hidup, tinggal di kota Mekah. Allah bersumpah di negeri Mekah yang aman. Nah, khususnya di waktu Rasulullah masih hidup dan tinggal di kota Mekah. Kemudian Allah bersumpah, wa walidu wa ma walad, demi bapak dan anak. Ay artinya demi Nabi Adam wa zurriyatihi atau wa zurriyatuhu dan juga demi anak cucu Adam. Wal muqsam alaih, Setelah Allah bersumpah, isi sumpahnya apa? Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh-sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia fi kabad. Ada dua kemungkinan makna atau tafsir ayat ini. Kemungkinan yang pertama, yuhtamalu annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasiyahu min asyada'idi fid dunya. Kemungkinan yang pertama yang diinginkan dalam ayat ini, laqad khalaqnal insan, sungguh kami menciptakan manusia, fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maksudnya mayukabiduhu, di mana manusia menjumpai perkara-perkara yang membuat dia payah, wayuqasiyuhu, perkara-perkara yang membuat dia susah, min syada'id fid dunya, dari kesulitan-kesulitan di dunia. Mau makan sayur, nanam dulu, nyiram tanaman, dijaga agar enggak dimakan hewan, dijaga dari penyakit-penyakitnya, dikasih pupuk, disirami. Nah, setelah tumbuh dan berbuah, dipetik, harus dimasak dulu, dikasih bumbu dan yang lainnya. Susah. Mau tinggal, mau tidur, mau istirahat, butuh rumah, harus nebang pohon dulu, buat pondasinya, buat tiangnya, buat atapnya, agar gak kepanasan, agar gak kehujanan. Mau pergi ke tempat jauh, nah, harus beli kendaraan dulu. Zaman sekarang mau beli mobil, harus nabung dulu. Susah, letih, payah. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan manusia itu penuh dengan susah, dengan payah. Minal syada'idi fid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia. Berbeda dengan akhirat, semua lengkap, disediakan. Tinggal minta, tinggal ambil, tinggal manfaatkan. Luar biasa. Tapi di dunia susah, payah yang luar biasa. Wa fil barzakh, lebih-lebih di alam barzakh, di alam kubur, di alam barzakh, susah lagi. Ketika manusia meninggal dunia, maka diikuti dengan tiga perkara. Sanak kerabatnya, teman-temannya mengikutinya, mengiringinya, mengantarkannya ke kubur. Dan juga hartanya dibawa, dan juga amalannya. Namun ternyata apa yang dia upayakan sampai susah payah, pagi-pagi sudah berangkat kerja, takut terlambat, takut berkurang dunianya, sampai dia tinggalkan majlis ilmu, sampai dia tinggalkan amal soleh, taman-taman jannah, taman-taman surga, untuk mendapatkan dunia, takut dikurangi hartanya, dunianya. Namun ternyata ketika dia mati, apa yang dia upayakan bersusah payah, tidak mau ikut dengannya, tidak mau masuk ke liang tubuh kuburnya. Susah payah mendapatkan dunia, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, siang malam dia berusaha dan berupaya, keringat mengalir, kecapean, keletihan, pikiran habis digunakan untuk mendapatkan harta yang banyak tersebut. Ternyata di alam kubur dia susah, dia payah. Orang-orang yang dia sanjung, yang dia puji, yang dia cari keriduannya, ternyata tidak bisa membantunya sedikit pun. Anak istrinya yang dia perjuangkan, enggak bisa membantunya. Hartanya tidak bisa menolongnya. Dia sendirian, di alam kubur, ditemani dengan amal solehnya, ditemani dengan amalnya. Ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia kesusahan, kepayahan. Ketika dia mampu, dia akan bahagia. Ketika dia tidak mampu menjawab, dia akan sengsara. Wa yaumi yaqumul ashhad, dan kesusahan, kesulitan pada hari tegaknya saksi-saksi, susahnya pada yaumul qiyamah. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, ketakutan, lari ke sana kemari, lapar, panas kena matahari, didekatkan tinggal satu mil, khawatir. Dalam keadaan mulut manusia ditutup, mata mereka menjadi saksi, telinga mereka menjadi saksi, dan kulit-kulit mereka menjadi saksi di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Susah, sulit, luar biasa. Tidak bisa lagi berdusta, tidak bisa lagi ngeles, beralasan, berbagai macam alasan, gak bisa. Kena yang berbicara bukan lagi mulut, tetapi yang berbicara, yang menjadi saksi adalah anggota badan kita. Wa annahu yanbaghi lahu ay yas'a fi amal yuri'uhu min hadhihi syada'id. Sudah seharusnya, sudah semestinya bagi manusia untuk berusaha, beramal dengan amalan-amalan yang akan menyebabkan dia lapang, dia terbebas dari kesulitan-kesulitan ini. Sudah seharusnya kita semuanya beramal dengan amalan-amalan yang membuat kita bebas dari kesulitan ini. Wa yujibu lahul farah wassurur ad-daim. Sudah seharusnya kita beramal dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan yang abadi. Maka ikhwati fillah, beramallah mumpung waktu masih ada. Amalan-amalan yang bermanfaat, bermanfaat untuk akhirat kita, amalan-amalan yang akan menyebabkan kita bahagia, bukan amalan-amalan yang sia-sia. Wa illam yaf'al, kalau manusia itu tidak melakukan yang demikian itu, tidak beramal dengan amalan yang akan membuat dia bahagia di akhirat. Apa sih amalan-amalan yang membuat dia akan bahagia di akhirat? Amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dia tahan lisannya, jangan sampai menyakiti saudaranya. Sakit memang, disindir, disuzoni, dituduh, dibenci, tapi dia tahan lisannya, tidak mau membalas. Karena memang dia berbuat baik, beramal soleh karena Allah, bukan karena manusia. Terkadang kita beramal soleh dicaci maki, dituduh korupsi, dituduh tidak bertanggung jawab dan lain-lainnya. Sakit memang, tapi dia tahan lisannya, tidak mau membalas apa yang dilakukan oleh manusia. Karena dia beramal soleh bukan karena manusia, dia beramal soleh karena Allah. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh manusia, dia tahan rasa sakit, kecewa, karena memang tidak bisa dia rasakan keadilan dari manusia, biarlah. Rasa sakitnya dia tanggung sendiri. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Sudah semestinya, sudah seharusnya manusia melakukan amal-amal yang menyebabkan dia bahagia, dia terbebas dari kesulitan di akhirat. Amalan-amalan yang Allah perintahkan. Talabul ilmi, dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, lebih banyak lagi dalilnya. Mendakwakannya bagi orang-orang yang mampu. Bersabar di atasnya. Inilah amalan-amalan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, sebagai amal jariah bagi orang yang melakukannya, yang mengamalkan ilmu, yang mendakwakan ilmu, yang akan menyebabkan seseorang itu terbebas dari azab Allah ketika dia ikhlas, ketika amalnya sesuai dengan sunnah. Kebahagiaan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Wa illam yaf'al, kalau manusia tidak melakukan yang demikian itu, fa innahu la yazalu yukabidu al-azab asyadid abadal abad. Kalau dia tidak melakukan perbuatan yang demikian itu, amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dia di akhirat nanti, maka sungguhnya dia terus-menerus akan menyesal. Dia akan bekerja melakukan perkara-perkara yang bikin dia susah, capek, letih, payah, ditambah lagi azab yang pedih selama-lamanya. Ini kemungkinan tafsir yang pertama. Sesungguhnya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Bukan berarti Allah kepayahan menciptanya, bukan. Kondisi manusia itu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Kemungkinan makna yang kedua, tafsir yang kedua, wa yuhtamalu annal makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa aqwamu khilqah, dalam bentuk yang paling bagus. Muqaddirun ala tasarruf, di mana manusia mampu untuk mengatur dengan pikiran yang dia miliki, dengan mata yang dia miliki, dengan pendengaran yang dia miliki, dengan tangan dan kaki yang dia miliki, dia bisa mengatur berbagai macam perkara. Wal a'malu syadidah, dengan anggota tubuh yang lengkap ini, manusia bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Proyek-proyek raksasa bisa dikerjakan oleh manusia. Manusia bisa membuat bangunan-bangunan besar yang makhluk lain tidak mampu untuk mengerjakannya. Bangunan-bangunan yang canggih, kendaraan yang hebat, yang kuat, yang cepat. Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang sempurna, sehingga dia bisa mengatur banyak hal dan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Wa ma'adzalik, bersamaan yang demikian itu, fa innahu lam yashkurillah, sesungguhnya ternyata manusia tidak bersyukur kepada Allah ala hadhihi ni'mah al-azimah, terhadap nikmat yang besar ini. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia yang lain yang telah membantunya. Bahkan su'uzon, berprasangka jelek kepada orang yang menolongnya. Padahal saudaranya berupaya untuk ikhlas. Namun ketika apa yang dilakukan oleh saudaranya gagal, dia marah, dia kecewa, menuduh, berprasangka jelek dan yang lainnya. Barang siapa yang tidak berterima kasih dengan manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ternyata manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ternyata dia justru bersyukur kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada para malaikat. Beribadah kepada para nabi. Beribadah kepada orang-orang soleh. Beribadah kepada kuburan-kuburan mereka. Dan yang lainnya. Wal-iyadu billah. Seharusnya dia menyembah Allah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Bal batara bil afiyati wa tajabbur ala khaliqihi. Bahkan manusia itu sombong dengan kesehatan jasadnya, badannya yang bisa berlari cepat, yang bisa mendaki, yang bisa memanjat, yang bisa bikin ini dan bikin itu, sombong dengan kesehatannya dan bangga diri, takabur kepada penciptanya. Fahasibah bijahlihi wa zulmi an hadhil hal satadumu lahu. Maka manusia menyangka dengan kebodohannya, menyangka dengan kezalimannya, bahwasanya keadaan dia yang bisa mengatur banyak hal, banyak pembantu-pembantunya, banyak bawahannya, banyak pasukannya, kemampuan dia untuk mengerjakan perkara-perkara besar itu tidak akan hilang. Padahal ketika tua mulai kabur matanya, mulai peka telinganya, mulai lemah anggota badannya. Dia menyangka tidak akan hilang yang demikian itu, sehingga sombongnya luar biasa. Wa anna sultana tasarrufihi la yanzil. Manusia menyangka kemampuan dia untuk mengatur tidak akan hilang. Wa lihadza qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman, ayahsabu an la yaqdir 'alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya? Wa yatgha, sehingga manusia itu berbuat melampaui batas. Wa yaftakhiru bima anfaqa min al-amwal 'ala syahawat nafsah. Sehingga manusia itu bangga dengan apa yang diinfakkan dari hartanya untuk syahwatnya, untuk syahwat pribadinya. Saya sudah beli mobil yang paling mahal. Tidak ada di kota ini memiliki kendaraan yang sebagus saya. Sombongnya luar biasa. Tanah saya paling lebar di muka bumi ini. Ribuan hektar saya beli. Kamu tahu berapa harganya? Enggak terhitung. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Sehingga manusia menyatakan, aku telah menghabiskan hartaku lubada. Ay, artinya kasira. Aku habiskan banyak hartaku. Ini sekian triliun. Ini sekian miliar. Ini sekian. Dia bangga dengan harta yang dia keluarkan untuk kepuasan hawa nafsunya. Ba'duhu fawqa ba'din. Sebagiannya di atas yang lainnya. Kalau yang ini lebih mahal, yang ini lebih bagus lagi, yang ini. Dia bangga, dia sombong. Wasumiyallah atau wasamallahu ta'ala al-infaq fi syahawat wal ma'asi ihlakan. Allah Subhanahu wa taala menamakan infak yang dia lakukan untuk syahwat, artinya apa yang dia keluarkan hartanya untuk hawa nafsu dirinya pribadi, untuk kepentingan dirinya, wal ma'asi, harta yang dia keluarkan untuk maksiat, Allah sebut dengan ihlakan. Yaqulu ahlaktu, ihlakan, ahlaktu, aku keluarkan hartaku yang banyak. Allah namakan dengan ihlakan, artinya sesuatu yang membinasakan. Li'annahu la yanfa', karena harta yang dia keluarkan yang banyak tadi tidak bermanfaat. Al-munfik bima anfak, orang yang berinfak dan apa yang dia infakkan tidak bermanfaat, bahkan membinasakan dirinya. Wala ya'udu 'alaihi min infakihi illa an-nadam wal khasara wat ta'ab wal qillah, dan tidak akan kembali kepadanya dari apa yang dia infakkan kecuali nyesal, kerugian, kecuali capek, kecuali kurang. Adapun orang yang berinfak di jalan Allah, apa yang dia keluarkan itu berkembang. Dia akan puas hasilnya pada yaumul qiyamah, akan bermanfaat untuknya di hari akhirat nanti. Tetapi orang-orang yang mengeluarkan hartanya hanya untuk syahwat, untuk bangga-banggaan, banyak-banyakan, sombong-sombongan, maka tidak bermanfaat, yang ada hanyalah penyesalan, rugi, capek, dan merasa kurang. La kaman anfaqa fi mardhatillah, tidak sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Fi sabilil khair, yang dia keluarkan hartanya untuk jalan kebaikan, untuk masjid, untuk mahat ahlu sunnah, untuk membantu orang-orang yang susah, untuk meringankan beban-beban orang yang kesulitan, untuk melunaskan hutang-hutang saudaranya dan yang lainnya. Fa inna hadza qad tajarma Allah, maka sungguhnya perkara ini sungguh adalah perniagaan, perdagangan bersama Allah. Berarti dia sedang berjualan, berdagang kepada Allah. Wa rubaha adhafu adhaf ma anfaqah, maka dia akan mendapatkan hasil yang besar, berlipat ganda dari apa yang dia infakkan. Dia sedekah, dia keluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan masjid, pembangunan asrama, untuk jalan dan yang lainnya di jalan Allah. Ketika dia ikhlas, ketika ibadah yang dia lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasul, infaknya betul-betul di jalan sesuai dengan sunnah Rasul, maka Allah beli amalan solehnya dengan maghfirah, dengan ampunan. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah beli ibadah infaknya tersebut dengan jannah. Allah persilakan dia masuk ke dalam jannah, sehingga dia ridho, dia bahagia di dunia, dan dia juga akan bahagia di akhirat nanti. Maka ikhwati fillah, semangatlah, bersungguh-sungguhlah, keluarkan harta kita di jalan Allah, keluarkan tenaga kita, pandangan mata kita, pikiran kita, hati kita, lisan kita, telinga kita, kerjakan, gunakan semuanya di jalan Allah. Semoga Allah terima ibadah-ibadah kita, amalan kita, dan juga infak kita. Semoga Allah ridhoi kita, semoga Allah cintai kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah. Semoga hilanglah kesombongan diri kita, kekikiran diri kita, sehingga jadilah harta-harta kita harta-harta yang bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.